Sekar kembuh ping catur kang cinator pola kang kelantur tanpa tutur katulo tulo katali kata luar soka tuto kapato pada ti awo.